selalu tersimpan di hatiku. Meski ragamu tak dapat ku miliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku, cinta.